tak kunjung datang. Siapa yang terucap terakhir kali kita bersama? Sungguh bukanlah yang ku mau. Terakhir kali kita bersama, sungguh bukanlah yang ku mahu.